makanan apa? Wong enak kok rasane kok bareng ngono kok gorene. Kula badhe nyuwun tanggel jawabipun ngaten lho Ndara Jana. Anakmu lagi sitok iki. Nggih. Kuwi enek sing anu. Garang-garang ngoten iki kan tanggel jawab. Ijijen. Tese. Omahmu sing ndi? Kula sing dusun Pojok. Arep dipatani kriku napa Gus Pundi? Eh, wedo iki kudu adil. Kok iya. Kowe ben awet. Oke. Nggih. Terus adile piye? Nggih, kula badhe nyuwun tanggal jawabipun niku lho, baguse Pangeran Kiswara. Kiswara, lha kowe? Semanten iki kula nggih ngaten Ndara Wedana. Malah sakmenika kula sampun bobot 3 bulan. 3 bulan. Tanggal jawab iki. 3 bulan. Nggih. Jek kenek iki. Kenapa iki Gus Pundi, Pak? Niku lho. Jadi kena anu kulo sok kena penyakit. Nggih ngaten kemawon menawi Ndara Pangeran Kiswara mboten kersa kula kalian panjenengan nggih kulo. Eh, kowe. Nggih semanten ugi kula Ndara Wedana. Kula menika sedasipun sampun badhe dados manten. Lajeng kepanggih kaliyan ingkang putra. Usana kula menika dipun perkosa lho Ndara. Saestu kula menika. Lho, saestu kaping gangsal lho Ndara. Nggih. Sareng kula menika dados manten kaliyan bojoku. Kaping gangsal. Lho kok bujeng ta? Aku mesti ora karep wis siaran aku kok aja guys lebaran yang perlu kan aja anakku aja dikoyokne ngono mboten iso biasa kuwi biasa terus pundi ta biasa iki wong edan wae iki hehehe Gus lungguh kene lungguh Nah, lungguh. Kiswara iki kotot barang kaya diundang. Jenenge iso lungguh apa ora? Wong wis tuwa malah kok jongkoke. Lungguh. Eh, lek jirah. Eh, lungguh. Iso lungguh ora? Walani sami. Wong wis tuwa malah kok batek. Tuwa iki lek mlaku lak dikluk malah jebek ngono. Lungguh ngoten lho. Yo kowe sapa? Yo malah didanu. Sok nang ngeten iki lho. Ana anu ki lho. Wong Wedana kok disuguhi TV. Wis sapa? Nami kula Darmi. Ya, nek apa? Anu madosi Ndara Kiswara. Terus? Padahal Ndara Kiswara karep Kiswara kaya terus perlu kula nedhi tanggul napa niku tanggul jawab tanggul kerandang apa tanggul jawab iki tanggul jawab kula ta dadi carido ta aja tubu sobo tangkis oleh-oleh iki nenten lho Ndara Dono apa ceritane niku enten ceritane. Piye? Ceritane niku kula rondo wis tuwek ora duwe anak. Terus kula niki gandeng arep panen teng sawah. Tentu ceritane kula niki. Iya iya. Teng sawah niku enten rompoke kula teng mriku. Enek gubuke. Gubuk niku lho. Kula nggih njaga ta parine kula. Bareng ngoten niku enten regemeng-regemeng wong mlaku-mlaku kodanan. Lho Le, kowe sapa? Aku Kiswara, Yung. Lho kotor barang terus piye ora koyokmu plus pirang dina kok darah rendah kok becik eh sing apik jeruk pecel karo jeng tempekno meleng kuwi Yong-yong, aku kok masuk angin, mbak aku kerokono. Terus kulo keroki. Bareng kulo keroki, Yong. Iki sik udan, terus sik gremes sok, Den. Ya aku tak ning kene sik, turu pijetono, engko nek wis rantak-rantak terang aku gugan. Sesambar ndelak ceritamu ki membikin gairah gak pi gremes dia gremes bareng kula bubuk gremes kapan ya ayo nang bubuk bareng kula pijeti kula keroki terus pun para esok jam 5 Den mbok tangi to Den niki anu lho Den niki pun esok mungkin gak disawang wong teng sawah Seto, yung aku sek ngantuk. Aku kelonono yung. Mati lah, mati. Kok jadi tempatan berapa? Pipis. Ceritamu dulu lah. Weh, saya coba terus sih. Ada tutupnya. Bareng. Tutup. Bareng kademen niku. Kula niku mijeti niku kurang nggih masuk angin. Kula kepen dikeroki. Bareng kula dikeroki dan maseke swara niku lunga. Lah kok lek seminggu niku weteng kula mulih. Kepala pusing. Mripate kunang-kunang. Lah kula tibake kok meteng. Bok gemak po bu titik bedan. Wes pun enak ndase kurang. Masih pukin pelakon lo kau yang ini. Ini kau ndase sih keri tenjerul. Kaya dicukir. Lah mau ngangel. Laben omong kau ndase keri tenjerul kok ndase dulu. Labemu jadi aku jaluk ya. Sesuk kabeh jiru lupat monem. Neng Panti Arto. Kulo paringi duit. Ya. Leres. Ya. Sesok menawi kulo dipun ganjar paringi duit. Ajeng kulo nggih tuku cet. Arep gawe tulisan sendiri. Gede-gede. Pangeran Kesworo nyenengi wong wedok nganti meteng cacahe babat. Ojo to. Ojo. Lah pripun? Ojo kaya ngono. Kangge iso nutup wadi iki, Bra. Wah, mboten iso. Ora sak menikae tak ibaratake botol. Nggih. Ya ta? Kowe tak anggap tutupe botole aku perkara iki isine. Oh. Botol buka isi mangambar-ngambar yen botol iki nganti tutupe buka berarti lambemu kabeh. Mergo kekakean isi niki tutupe mboten kuat. Kakean isi tutupe mboten kuat jebol. Ngoten. Jebol dijahit. Wong genah nek wis Kesworo iki kaya ngono kok digadang dadi wedono. Nah. Iki apa? Sapa ngerti? Isih Joko tumindake kaya ngono bareng dadi widono insap. Ah, mboten enten critane. Malah nemen kuwi. Sakniki selagi panjenengane wis kaya ngene apa meneh anake. Kowe aja ngarep. Kowe nyetujoni perkarane ke swara dadi widono ora? Nek ora ya kepiye nek nyetujoni? Yen ora kowe padha karo nantang widono kirun ngadek kok yen kowe. Ning nek pomo ya. Nek pomo ya piye? Ngene. Iki awak dhewe dadi andane nek ngene iki mangano ya ora kolu. Karepmu dadi kaya ngene iki mangano ora kolu. Pangarsa niku nggih. Nek enek kawulane isik ngombe banyu mateng. Nek perlu sing ning dhuwur ki ngombe banyu mentah. Nek kawulane do mangan sego telo. Nek perlu sing ning dhuwur ki mangan suket. Mboten kaya sampeyan niku. Kowe aja ngajari aku pinter kowe sing dadi wedana kowe. Lho sampeyan cetho nek goblok kok. Dian sampean dadi wedana ki ming dituku nganggo duit apa pancen dituku serono lelabuhan. Ha wedana kok gobloke kaya ngono ki kepiye? Kuwi diurusan kowe goblok-gobloke aku kowe. Nggih. Kowe kena goblokake kirone aja gobloke pangkat wedana. Ah, ani kowe karo aku. Sing tak dene napa sampean? Apa sampean? Hi. Ta. Jo. Iki ana apa? Mboten iso. Mboten iso Kang Mas. Nek kaya ngeten iki diterus-teruske. Sing mboten betah niku jaganan adat. Pripun? Kasusilan tata krama. Susila nggih susila. Tatanan nggih tatanan. Lho nek ana kaya ngeten iki cobi. Perkara kaya ngeten iki kok kulo ken jaga. Yen ora seneng minggat to. Saiki ngene wae Kang Jodil. Nggih. Timbangane abot-abot awak dhewe ngawulane kawedanan ngene. Mongko aku lan Doradana iki padha dening wong dhuure kudu mimpin marang kawula. Terus ya to? Wis dadi momo. Gajah kae yen tumbuk, kancil bakal mati nok tengah. Wong gedhe iki yen padha gegeran, murung tan murunga sing rekoso wong cilik. Kowe sapa yen ora si wong cilik? Ora nyarujui apa Kang Dadi, Pak? Ayo wis timbangane awak dhewe dadi tutuane wong cilik. Luwih becik ora ngawula ning kawedanan. Minggat to. Minggat to. Ora ora ngawulah kowe. Minggat to. Ora usah dipikir. Nggih, kula ngertos. Sing maune dadi bayan tak angkat dadi kami tuwa. Sing maune kami tuwa tak angkat dadi cari, sing maune cari tak angkat dadi lurah. Kelurahe minggat kok digenteni. Nggih. Rasa mikir perkara kuwi. Sing penting blonjomu wareg bengkok mutuh. Lara perkara iki disirep, aja nganti bocor. Pira dhuwite engko aku? Nanging para kadang Demang lurah kala wau, menawi mboten dipun ripih, mboten disumpet cara sumberipun badhe ngobrol-ngobrol mbadi. Tututana. Sing ati-ati nganggo kami caksana. Nggih. Ana dimatus barang ngurusi konsumsine krawitan. Ora, sapa kuwi? Cengak-cenguk kaya mangkene iki ning ora sah gateke. Iki Kang Mas. Dalam lak iki. Lah ngerti ora? Ora dituku kok ya sopan. Kana geduk-geduk mlebu jero. Balik. Setor ya, Dok. Setor geling. Bangin dicak ning jero. Nah, narak jeruk apa ya, narak? Bajir lopar ini jawa rumian di kamar. Ya. Ini kawan tentang. Pek ini baik. Ini baik, ya. Ini kalau tunak-tunuk, ini kalau. Ngapa? Siapa? Siapa? Laku dodok. Dodok? Ayo, laku dodok. Udunen. Udunan di betah-betahnya dong? Betahnya ngontrol kok udunan. Aku dada sampe tekan ngarep. Nah, ayo. Lagi ketek sapa ujul. Aku jono. Aku ngedek. Dodok sing apik lho. Ini ya, deh. Aku nek ngono terus entot tok. Ya timpet. Timpet piye ya? Blas tok. Nek ngarepe wedana lungguh. Ayo ngajeni. Omongan karo dilajikan ngadeg, anggapmu ngadeg sapa? Rada sopan karo mak-e. Mak-e iki sapa? Iki Ndara Dana. Iki ora. Jenengmu sapa? Kula jenengmu. Napa? Jadi dengan Jenemu. Jenemu. Nun sewu Ndoro Dono. Aku ngomong apa? Jenemu. Menika kentu. Jenengmu. Mbak kowe dadi donone sik. Lah terus kono kok dadi apa? Dadi kowe nang kene ganti. Napa ngaten? Ngaten-ngaten palungguhan kok dinggo kaya tombol sepeda. Jenengmu. Kula Giman alias Bagio. Karo nyembah. Kok siji. Nyembah iki lho Pak Wijen, wong bodho banget kok nyembah lho. Ngene lho, bodho kok ya mbok dapukne. Lah pancen tak golek dhuwit jare kok ora gelem dapukne piye kabeh iki. Ndang ini ya, mulai nyisak jaket. Aku tau ngene nyantol. Ora apa-apa jir kowe durung bisa jenengmu Giman. Nggih. Bagio lah kowe ya, Pak. Kula Gimun. Gimun? Nggih. Arep bodong apa? Gimun ora marotuamu to. Ora tuaku iku jenenge Pak Saimun. Aku Gimun. Aja rembukan perkara keluarga. Mboten. Kowe ngadep ngersane Ndoro Wedana Kirun. Nih, nek tanggaku lak Kirun, ngerti? Giman, Gimun, Kirun. Pas ta? Sak grup iki jenenge Kirun. Kirun iki lak sing punuk kae. Apa? Lakune ngene. Kirun sapa? Kirun. Iki Kirun Medana. Kirun Candumpil. Weh, Kirun Badi kae lho. Iya ya, Candumpil Mulan. Wis sapa sing marembuk kuwi? Kirun. Kirun. Kirun sapa iki Medana? Kae elek, Ndek. Wah. Nang sewu lah Gusti Dono. Nek Kirun, Kirun kok karo Kirun iki sejel ya. Kirun sing bagus. Ya anak kok aku. Ya anak kita bangkit. Kae ra meper elek lek. Ganteng di karo kowe bangkit kan. Duh. Tok Kirun yo opo? Kae sok ngene lho. Apa ta? Telepon yo. Halo, ki sapa? Fred. Aku. Kowe arep perlu apa matur sing prayoga. Nggih. Arep kaya ngopo kowe ngadep ngersani Ndoro Wedana ki lho. Inggih Ndoro Dani. Karo sing apik. Monggo. Dono lak lanang Dani wedok. Lungo. Sing dadi wedana kowe apa sapa? Nggih nyuwun pangapunten Ndoro Dono. Pangapunten, pangapunten. Wedanane sapa? Wedanane sapa? Panjenengan. Lah kowe kok nyeneni kuwi? Umpama. Umpama antak wedi aku. Ayo salammu dhewe. Lagine kowe kok wedi karo aku. Salammu lho, ngomongmu kaya dono tenan iki. Mari aku ketaya wedi. Gian dalam. Iki ngopo to? Aku nek tak gandel iki ku nek swara apa-apa do. Nyalahne aku lah. Gandelen. Gimar dalam enteng ketok ya aku. Ono pari gawe apa gimar? Iki ngopo mbambut nek nek kadok dhuwur lek. Ngopo? Penake ra lumprah. Wayo. Wis ra kaya bengi iki. Jan penak ya ngono. Yo ngene no. Iki wae junjung ora kok. Ora nek sejunjung bareng pengen nangene dhewe. Upami kaya ngepir. Giman? Nggih. Ana pari gawe apa? Nggih. Sliramu men. Eh, Kirun. Kae Kirun ora? Heeh. Nang kakek ndang manoko. Rumah ora raine lumpuh. Ora tenan. Ayo matur. Nuwun sewu. Ndoro Wedon. Kula kareng pun Wedana. Wedana. Mekki wong gupu we kok bak kowe iki jan. W E D O N O P K B. Wedana. Ndoro Wedana ana parigan. Kowe kancane iki. Inggih, leres, inggih. Omahmu iki. Kulo ngriki mawon. Cene. Inggih. ke bawah karo janan. Lah penjenengan menapa nuwun sewu pedhang ngriki? Aku isih apa kang dadi sesembahan. Dadi kaya mangkono kuwi kowe kudu mangerteni. Mergo wong urip iku kudu ngerti sapa ta sesembahan. Iki ndolono, he? Iki maksud e. Awake ke. Kok iki awake enteng, kaya kapok lho, bener apa nih? Niki katon kodongan tok nih sawe. Enteng kok kula junjung dhewe nggih lho. Wong kok kangking keret po. Kegojekan sawetara ora dadi ngopo ning ngopo kang dadi. Aku kowe enggal matura. Apa kale jaman ditinggal lho. Kakak. Jaman men aku ya. Ngendikan sing disawang mriko. Tinggal ngalih karo. Oh, kok graci barang? Kaki graci, anu, napa? Oh, nak, napa? Tunggu. Tunggu sing ape. Tunggu. Sare. Lenggah sing ape. Aku mau graci. Oh, nah. Besok ini kita sombong. Tapi tidak, nih. Pikir apa, loh? Tunggu sing ape, loh. Aku yang jalan, dah sanggong-gong. Lenggah sing ape, matur. Wes, emang terus diwek, tak balik. Lek, kocok, loh. Kancani to dikancani. Iya, aku iki wis ora kurang-kurang ngancani kowe. Eh, nang arep njur celuk kok. Tak balik aku. Lele. Aja to. Kalau ngene ta, kayak kancaku. Aku balik aku. Lele. Lek. Aku nang kene. Ana pari gawe apa? Ayo cerita. Napa ngono? Matur dhewe. Matur sing genah. Pertama-tama. Aduh, mat. Matur. Nuwun sewu. Wah, napa leres niki daleme Mas Joko. Eh, kuwi lagu campur sari iki. Ya, nek ngersani sun aja nganti aja sembrono ya. Aja sembrono. Kula mboten badhe lamis. Yen kowe ora lames ngono ki tegese ke mangsai jawuku. Wong ki mbok ya sing sarung jagung. Panjenenganipun kula mboten badhe rewel. Menawi ngaten ndak pundi Mbak Ayu, padhe tindak pundi. Panjenengan aku ngakoni nek aku dhewe ki kempling ngono. Ki lagu kabeh iki ana paringane apa? Apa sing apik? Ngeten, Ndoro. Ngeten, Ndoro. Ya sak kuat-kuat iki. Sing penting wos lagi. Iku wos e ya ta. Aja watuk to. Ayo, bareng matur. Sepindah kula pengin sumrat kawontenanipun kaldanan kaping kalih kula badhe matur. Nek bojo kula ta isi mah kula niki. Ya. Meteng. Bojomu meteng kok maturake aku. Meteng apa? Meteng nggih 3 wulan nanging dipun beca kalian sapa? Duk. Sing gawa sapa? Nggih putra panjenengan. Eh? Putra panjenengan. Di beca kalih putra panjenengan sapa? Ingkang naminipun sapa? Gembong. Raden Kiswara. Gembonge kalebanan ya menika Raden Kiswara. Kowe wong desa ngerti tatanan. Nanging nggih pembangunane sae ngen kula. Ning kowe ngerti tatan. Dereng, kowe mitna wong kuwi yen ora ana buktine kowe bakal kena paukuman sing luwih abot. Sedinipun wonten kok Ndoro. Sedine sapa? Kanca kula menika. Endi? Iki nak anu ki rene oh dadi aku. Lah wong kok ketang ning kowe ndak po anakku ta putraku sing jeneng Pangeran Kiswara nggawa bojomu sing aran sapa?